Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bin'ah wa kulla bin'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnah. Ayuhal ikhwah, baik hadirin yang ada di Masjid Raya Cipaganti Bandung ataupun para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, baik yang mengikuti kajian ini melalui Radio Roja Bandung di frekuensi 1476 AM ataupun yang mengikuti melalui streaming Radio Roja Bandung. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Hadis terakhir sudah masuk kitab Shalah bab Shalatul Jumu'ah. Hadis terakhir belum tuntas kita bahas dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkhutbah kedua matanya memerah, suaranya meninggi dan emosinya meningkat. Bukan emosi marah dalam makna yang negatif, sehingga seolah-olah beliau seorang komandan di medan perang yang menyerukan awas musuh menyerang kalian pagi dan sore. Beliau berkata amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Kalimat ini sudah kita bahas maknanya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sudah kita bahas. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Maksudnya perkara dalam agama yang diada-adakan. Adapun kalau perkara dalam urusan dunia lalu diada-adakan sekarang yang dulunya tidak ada, maka itu bagus. Itu kreativitas, itu inovasi, itu merupakan bukti kemajuan peradaban yang memang harus dicapai oleh setiap manusia dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan agama, berkreasi dalam urusan agama adalah buruk, berinovasi di dalam urusan agama adalah buruk, karena agama bukanlah produk akal manusia. Agama itu wahyu dari Allah SWT yang tertuang dalam Quran dan Sunnah. Ketika agama ini diturunkan di zaman hidupnya utusan terakhir yaitu Rasulullah SAW, maka agama itu sudah sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur seluruh bidang kehidupan manusia. Tak ada satupun yang terlewat. Seluruh perkara yang bisa mendekatkan manusia kepada surga dan bisa menjauhkan manusia dari neraka, seluruhnya sudah diterangkan, dijelaskan dalam agama ini. Kesempurnaan agama ini menyebabkan tidak boleh agama ini ditambah, dikurangi, apalagi dirubah. Maka mengada-adakan perkara baru dalam agama merupakan seburuk-buruk perkara. Kenapa dianggap seburuk-buruk perkara? Karena menganggap bahwa agama ini perlu ditambah dan dianggap belum sempurna. Dan itu anggapan yang super buruk. Dan semua bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat lain, semua sesat ada di dalam neraka. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain, Nabi ketika khutbah memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian beliau berkata, siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa orang yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberi hidayah kepadanya. Jadi kalau seseorang sesat, itu karena disesatkan oleh Allah SWT. Loh, kalau begitu Allah zalim dong? Enggak, Allah itu adil. Allah mengharamkan sikap zalim atas dirinya sendiri. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Allah itu laisa bidzallamil lil 'abid. Allah tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Allah selalu bersikap adil. Oleh karena itu sudah diterangkan kemarin, kalau seseorang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu karena keadilan Allah. Bagaimana argumennya seseorang disesatkan oleh Allah karena sikap adil Allah? Argumennya adalah karena orang itu melakukan sesuatu yang menyebabkan dia layak untuk disesatkan. Sesuatu yang buruk pastinya juga. Yang jelas Allah itu tahu siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak disesatkan. Allah berfirman, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu lebih mengetahui siapa orang-orang yang layak sesat, disesatkan dari jalannya, dan siapa orang yang layak diberi hidayah. Karena Allah itu tahu luar dan dalam setiap manusia. Hatinya juga tahu. Kita enggak tahu. Kita hanya tahu secara lahirnya. Apakah orang itu ketika ibadah ikhlas atau tidak, kita tidak tahu. Allah tahu. Kita hanya tahu orang itu di depan kita. Di belakang kita, kita gak tahu bagaimana yang dia lakukan. Allah serba tahu. Tak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Allah SWT. Oleh karena itu Allah lebih tahu siapa di kalangan hamba-Nya yang layak untuk diberi hidayah dan siapa yang layak untuk disesatkan. Kalau timbul pertanyaan, bukankah seseorang itu diberi hidayah oleh Allah karena dia melakukan sebuah kebaikan? Bukankah dia melakukan kebaikan itu juga karena hidayah Allah? Dan kebaikan sebelumnya pun dia lakukan karena hidayah Allah pula. Begitu seterusnya. Jadi timbul pertanyaan, apakah orang itu berbuat baik dulu kemudian diberi hidayah oleh Allah, ataukah diberi hidayah dulu lalu dia berbuat baik? Ayam dulu apa telur dulu? Enggak, itu enggak sama. Apakah diberi hidayah dulu lalu berbuat baik, atau berbuat baik dulu lalu diberi hidayah? Itu tidak sama dengan ayam dulu atau telur dulu. Dijelaskan oleh para ulama bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia di atas kebaikan, di atas tauhid. Ayat demikian, Al-Quran atau juga hadis demikian. Allah berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِّينِ هَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Agama yang lurus itu Islam. Itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan seluruh manusia di atas fitrah itu. Dalam hadis lain dikatakan, inni khalaqtu ibadi hunafa. Ini hadis kursi. Aku telah menciptakan hamba-hambaku hunafa, dalam keadaan lurus, berada di atas kebenaran. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satupun bayi yang lahir di alam dunia ini kecuali dia lahir di atas fitrah. Para ulama sepakat bahwa perawi suatu hadis dia jauh lebih faham tentang makna dari hadis yang diriwayatkan dibanding orang-orang yang tidak meriwayatkannya. Maka Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini kemudian menerangkan dalam bentuk bertanya kepada murid-muridnya, atadruna mal fitrah? Tahu enggak kalian apakah fitrah yang dimaksud di dalam hadis? Bahwa semua bayi lahir di atas fitrah. Para muridnya tidak tahu. Lalu Abu Hurairah menyatakan, al-fitratu wal-islam. Fitrah yang dimaksud di sini adalah Islam. Lalu dia membacakan ayat, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu ke arah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus, inilah fitrah Allah yang semua manusia telah dilahirkan di atas fitrah ini, diciptakan di atas fitrah ini. Jadi kondisi awal seluruh manusia berada di atas kebenaran, di atas fitrah. Fitrah inilah yang mendorong orang manusia itu untuk beribadah kepada Allah SWT. Siapa orang yang mengikuti fitrah asalnya, maka semakin dia mengikuti bisikan fitrahnya untuk beribadah kepada Allah, Allah akan semakin menambah hidayah kepada dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Tapi ada banyak gangguan, baik dari dalam ataupun dari luar. Dari dalam, hawa nafsunya. Dari dalam, naluri untuk menikmati kesenangan dunia, baik itu harta, tahta, wanita, dan bersendagurau dengan anak-anak. Seluruh manusia punya naluri ini. Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan nisa wal banin. Manusia itu dihiasi dengan kecintaan kepada para wanita dan anak-anak dan harta, yang kemudian dijelaskan beberapa jenis harta setelah itu. Ini naluri seluruh manusia begitu. Ini beberapa faktor internal yang menyebabkan mungkin manusia belok dari fitrah itu tadi. Belum faktor eksternal. Berupa apa? Berupa adanya siapa? Syaitan laknatullahi alaih. Berupa apalagi berupa adanya berbagai macam godaan dan fitnah dari luar. Fitnah umpamanya lawan jenis wanita. Fitnah umpamanya sikap orang-orang di sekelilingnya yang menjerumuskan dia ke dalam dosa. Baik berupa orang-orang yang nyebelin kemudian kita dendam pribadi kepada dia, ataupun orang itu memuji berlebih-lebihan kepada kita sehingga ada ujub, takabur, riya dan yang sejenisnya dari diri kita. Itu yang kemudian manusia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Dan ketika manusia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, hidayah kebaikan yang Allah berikan tadi dicabut. Jadi mana yang lebih dahulu? Kalau seseorang berbuat amal soleh, apakah dia memperoleh hidayah dulu dari Allah kemudian beramal soleh, ataukah beramal soleh dulu lalu kemudian Allah membalasnya dengan hidayah? Dijawab, pada asalnya manusia diciptakan di atas kebaikan, di atas tauhid, di atas kebenaran, yang kemudian datang berbagai macam godaan dan gangguan sehingga mereka terjerumus ke dalam berbagai macam kemaksiatan dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Itulah sekilas penjelasan sebagai pelengkap dari apa yang sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita ambil faedah dari hadis ini. Ada banyak faedah yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Al-Bassam setidak-tidaknya menerangkan ada 19 poin faedah. Banyak. Belum nanti ditambah dengan penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin yang seluruhnya penting. Maka dijamin tidak akan cukup waktu untuk dibahas dalam hanya satu kali pertemuan sekarang. Faedah yang pertama, al-hadithu fihi masyru'iyatu khutbatil jumu'ah. Hadis ini di dalamnya terkandung penjelasan disyariatkannya melakukan 2 kali khutbah Jumat. Berkata di dalam kitab Hasyiah, wa yushtaratu li sihhati salatil jumu'ah taqaddum khutbatain wifaqan li Malik wa Syafi'i wa jamaahiril ulama wa hakahu an-Nawawi ijma'an wa mashru'iyyatuhuma mimma istafadat bihi sunnah. Disyaratkan bagi sahnya salat Jumat adalah didahului oleh 2 khutbah. Dan ini pendapat yang dipegang oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan jumhurul ulama, bahkan Imam Nawawi rahimahullah meriwayatkan adanya ijma tentang hal itu dan disyariatkannya 2 khutbah Jumat. Diterangkan dalam banyak hadis yang sahih tentang masalah itu. Jadi seandainya kita mendirikan sholat Jumat tanpa khutbah, maka tidak sah sholat Jumat kita. Ayo langsung aja adzan, langsung qomat, langsung sholat. Khutbahnya gak perlulah, udah para pinter ini semuanya. Maka tidak sah. Itu hukum bagi penyelenggara khutbah, penyelenggara sholat Jumat. Adapun kalau ada makmum yang ketinggalan khutbah karena ada uzur, dia terlambat, lalu hanya kebagian sholat Jumat saja, maka tetap dia sah, dan itu sudah kita terangkan dalam pembahasan yang lalu. Ini yang pertama. Kedua, al-hadithu fihi sifatul khatib wa ma yanbaghi an yakuna alayhi inda ilqa'il khutbah min ahwalin wa sifatin ترجو إلى إثارة الحماس والانفعال الذي يسري من نفس الخطيب إلى نفوس السامعين فينبههم ويوقظ ضمائرهم ويلهب شعورهم ويحرك قلوبهم نحو الإقبال على الله تعالى بالطاعة والابتعاد عما نهى الله عنه من المعاصي. Hadis ini pun di dalamnya terkandung penjelasan tata cara khutbah yang dilakukan oleh khatib. Dan apa yang mesti atau sikap yang bagaimana yang mesti dia lakukan ketika menyampaikan khutbahnya. Yaitu kembali kepada sikap kondisi atau ungkapan kondisi jiwa dia. Isi khutbahnya itu harus ungkapan jiwa. Agar apa? Agar disertai dengan penghayatan dan masuk ke dalam jiwa para mustami'in, para pendengar, para jamaah yang mendengarkan khutbahnya. Bukan sekedar teoritis semata-mata yang bukan merupakan ungkapan jiwa dia. Seorang khatib umpamanya yang sudah menelaah bagaimana kondisi di alam kubur. Ayatnya dia telaah, hadisnya dia telaah, penjelasan para ulama dia baca. Menyeraplah dia ke dalam jiwa. Dihafalkan ayatnya, dihafalkan hadisnya, dihafalkan ucapan para ulamanya. Hati dan pikirannya, jiwanya dipenuhi dengan bayangan tentang apa? Tentang alam kubur. Coba sampaikan. Apa yang ada di dalam jiwanya tentang alam kubur, ungkapkan. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi, penyampaiannya karena merupakan ungkapan jiwanya, ada emosi yang terlibat. Dan itu besar pengaruhnya ketika sampai di telinga orang-orang yang mendengarkan, terus nyerap ke dalam jiwanya dan bisa menggetarkan jiwa orang-orang yang mendengarkan. Lain halnya dengan orang yang apa yang disampaikannya tidak ada dalam jiwanya, polos saja, hambar, tidak terasa apa-apa. Saya sering berikan sebuah ilustrasi, sebuah contoh. Ada akhwat. Akhwat ini jarang bicara. Kalau ditanya baru berbunyi, kalau enggak. Carang takol, siga goong. Tahu goong, gong. Kalau dipukul baru bunyi gung, kalau enggak. Ada akhwat yang pemalu seperti itu. Enggak pedean. Suatu saat dia mau pergi dari rumahnya mengaji ke masjid. Dekat paling 500 meter pakai angkot. Tanggung gitu ya, baru naik, baru ngegas kiri, ngerem lagi. Akhirnya dia berjalan kaki. Menuju apa? Menuju masjid untuk ikut kajian. Tiba-tiba di pinggir jalan ada gogok nyamperin. Dan si Ahmad ini takut, wah ini ada gogok nyamperin. Mulailah dia mempercepat langkahnya. Si gogok itu juga mempercepat langkahnya. Semakin takut dia, semakin cepat. Akhirnya karena suudzon si Ahwat ini kepada gogok tadi, jangan-jangan mau ngigit. Akhirnya dia lari. Jilbabnya diangkat. Dia lari semaksimal yang dia bisa. Melihat ada orang lari, gogok juga jadi GR, lari juga dia. Mungkin disangkanya ngajak balap atau apa. Lari, semakin besar rasa takutnya. Ada pagar di depan 2 meter, dia loncati. Dalam keadaan begitu mungkin bisa karena gak sadar. Nafasnya tersengal-sengal. Matanya dan wajahnya memerah, mengekspresikan ketakutan. Seluruh tubuhnya bergetar. Dan ketika dia loncat pagar, Gogog itu enggak bisa. Sudah, akhirnya dia masuk ke masjid dalam keadaan terengah-engah. Di dalam masjid ada beberapa akhwat lain yang sudah ada melihat ada akhwat terengah-engah dengan badan gemetar dan wajah yang ekspresikan ketakutan, ditanya, "Ada apa akhwat, ada apa?" Masih diliputi oleh rasa takut, dia menceritakan. "Tadi ketika saya keluar dari rumah mau ngaji, saya jalan kaki tuh, gitu. Ada gogok nyamperin, saya takut. Sudah gewok-gewok kok gitu rasanya digigit gitu ya. Saya mempercepat, dia cepat. Saya lari, dia lari. Saya loncati pagar itu. Hampir aja. Dia lancar berbicara. Padahal tadinya apa? Jarang berbicara. Kenapa dia begitu lancar? Karena dia mengungkapkan isi hatinya. Mengungkapkan apa yang ada dalam perasaannya terus. Dan cerita dia disertai dengan ekspresi yang menunjukkan penghayatan yang mendalam terhadap kasus yang dia alami. Ketakutannya tercermin baik dalam roman muka ya, ataupun dalam kata-katanya, dalam ekspresinya ngedirigiri begini gitu ya. Tercermin semuanya. Apa yang terjadi? Mustami terpengaruh. Terus ketika gogok itu mendekat, gimana waktu itu? Ya saya percepat. Kena nggak kena? Enggak, alhamdulillah. Gitu. Yang dengarnya juga ikut merasakan ketegangan dari kisah yang diceritakan oleh akhwat tersebut. Sampai akhirnya saya loncati itu pagar, dia nggak bisa meloncati itu. Dan alhamdulillah saya selamat. Semua yang tenang itu, alhamdulillah waktu selamat. Terpengaruh semuanya tuh. Itulah kalau kita berbicara keluar dari hati, maka emosi terlibat. Dan keterlibatan emosi mempengaruhi getaran suara, mempengaruhi juga ekspresi dari orang-orang yang mendengarkannya. Akhirnya itu lebih mengena. Oleh karena itulah, maka seorang khatib itu harus berbicara mengeluarkan apa yang ada di dalam jiwanya. Ini khatib. Lalu isi dari keadaan jiwanya itu dia tuangkan dalam bentuk memberikan peringatan, pelajaran, mengobarkan perasaan orang-orang yang mendengarkannya, menggerakkan hati-hati mereka untuk segera menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, untuk melakukan ketaatan, menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla berupa kemaksiatan-kemaksiatan. Di antara beberapa perkara bagusnya retorika sang khatib yang tercermin dalam khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertama memerah wajah beliau. Dalam hadis itu disebutkan tahammaru ainah. Kedua, suaranya tinggi. Tidak hanya pelan. Tidak meninabobokkan para pendengar. Para pendengar itu sudah lelah bekerja, capek, gerah, lalu masuk ke masjid yang suasananya adem gitu ya. Duduk istirahat, lalu khatibnya berbicara secara lemah lunglai. Serasa dininak bobokkan. Orang yang terkena penyakit insomnia pun bisa nyenyak di tengah-tengah mendengarkan khutbah Jumat. Kalau di rumahnya dia susah tidur. Tapi ketika ikut sholat Jumat, dia nyenyak. Dan baru bangun setelah qomat dikumandangkan. Siapa yang salah? Ya jelas dia sendiri salah. Dan khatib memiliki andil di dalam tidurnya para mustami'in. Yastaddu ghadabuh. Kemudian emosinya itu meledak-ledak. Tapi dalam konteks yang positif, bukan emosi meledak-ledak marah-marah, bukan. Tapi retorikanya itu menggetarkan jiwa setiap orang-orang yang mendengarkannya. Inilah sikap seorang khatib yang dicerminkan dalam khutbahnya Rasulullah SAW seperti yang diterangkan di dalam hadis ini. Faedah berikutnya. Wa kana mimma yahuthu alaihi fil khutbah wal amalu bil kitabillah alladhi la ya'tihi al batilu min baini yadayhi wala min khalfihi والحث على السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو صن الكتاب في الهداية والدلالة على الخير. Hadis ini pun menerangkan bahwa di antara isi khutbah Nabi SAW adalah memerintahkan untuk mengamalkan kitab Allah yang di dalamnya tidak terkandung kebatilan baik di depannya ataupun di belakangnya. Juga menganjurkan, mendorong, memerintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penjelas dari kitab Allah tersebut. Dan ini tercermin dari isi khutbahnya yang menyatakan fa inna khairal haditsi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Ungkapan ini tersirat perintah, pegang teguh itu kitab Allah. Aplikasikan, amalkan, sebarkan. Adapun anjuran untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW terungkap pada kalimat berikutnya, wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berpegang teguh atau mengikuti petunjuk selain beliau. Maka ini merupakan anjuran untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang beliau ungkapkan dalam kitab Al-Hadiyu. Ini singkatan. Lengkapnya Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairul Ibad. Disingkat Al-Hadiyu biasa. Kata Imam Ibn Qayyim, maksudul khutbah wa thana'u ala Allah Ta'ala wa tamjiduhu bisyahadati lahu bilwahdaniyah wa li rasulihi birrisalah wa tadhkirul ibad biayyamihi wa tahdhiruhum min ba'sihi wa naqmatuhum wa wasiyatuhum bima yuqarribuhum ilaihi wa ila jannatihi wa nahyuhum amma yuqarribuhum min sakhatihi wa nari. Kata Imam Ibn Qayyim, maksud utama khutbah adalah pertama menyanjung Allah Azza wa Jalla, memuliakannya dengan bersyahadat tentang keesaan Allah, juga bersyahadat tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga memberi peringatan kepada hamba-hambanya, kepada manusia, dan mengingatkan mereka dari azab Allah SWT, memberikan wasiat kepada mereka dengan perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada surga Allah, dan melarang mereka dari apa-apa yang bisa mendekatkan mereka kepada murka dan neraka Allah SWT. Lalu beliau menambahkan, menjelaskan lagi, masih Al-Imam Ibn Qayyim. Innama kanat khutbatun Nabi SAW taqriran li usulil imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqai wa dhikril jannati wan nar wa ma'adallahu li awliyaihi wa ahli ta'ati wa ma'adda li a'daihi wa ahli maksiatihi. Khutbah Nabi SAW itu isinya untuk memperkuat pokok-pokok keimanan kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada pertemuan dengannya, juga menerangkan surga dan neraka, serta apa yang Allah sediakan bagi para penghuni surga dan orang-orang yang taat kepadanya, dan apa yang Allah sediakan bagi musuh-musuhnya dan orang-orang yang ahli maksiat kepadanya. Dijelaskan. Berkata Imam An-Nawawi, ini beliau menerangkan ini dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ketika menerangkan hadis ini. Kata Imam An-Nawawi, "Ad-du'a li'a'immatil muslimin wa wulati umurihim bis-salati wal-i'anati 'alal haqqi wa nahwu dzalik mustahabbun bil-ittifaq." Mendoakan imam-imam kaum muslimin, mendoakan para ulil amri mereka agar mereka soleh dan agar mereka dibantu oleh Allah di atas kebenaran. Dan doa-doa yang sejenis itu sangat dianjurkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Kalau dikatakan, bukankah yang dimaksud ulil amri tersebut ulil amri yang beriman? Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum minkum." Ulil amri di antara kalian. Kalian siapa? Orang-orang yang beriman. Nah, bukankah ulil amri kita sekarang ini fasik umpamanya, zalim umpamanya, banyak korupsi, banyak berbuat zalim kepada rakyatnya? Apakah layak juga ditaati dan layak didoakan? Bukankah mereka karena bukan orang beriman berarti tidak masuk ke dalam ayat tadi? Dijawab oleh para ulama. Yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu, ya, hai orang-orang beriman, maksudnya mutlakul iman, bukan al-imanul mutlak. Cuma digeser-geser, dibulak-balik al-imanul mutlak dengan al-mutlakul iman. Yang dimaksud mutlakul iman adalah asal orang itu memiliki keimanan sekecil apapun kadarnya, dia disebut orang yang beriman karena keimanannya. Tapi sekaligus disebut orang yang zalim karena kezalimannya. Nah, yang dimaksud beriman di sana itu seluruh orang muslim walaupun yang fasik. Sama dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman. Apakah orang-orang beriman dimaksud di sana itu orang-orang soleh? Kalau ahli maksiat mah enggak kena dengan ayat ini. Apakah begitu? Enggak. Yang dimaksud orang-orang beriman di sini seluruh orang muslim walaupun yang fasik. Jangan sampai saya mah enggak kena kewajiban sebab saya mah masih fasik, belum beriman umpamanya. Makanya enggak saum dan enggak wajib kan untuk orang beriman. Saya mah masih fasik, masih zalim, masih ahli maksiat. Apa begitu? Enggak. Yang dimaksud orang-orang beriman di sana adalah orang-orang yang beriman dengan mutlakul iman. Asal ada keimanan di dalam hatinya sekecil apapun kadarnya, kena dengan kewajiban ini. Oleh karena itu, wa ulil amri minkum, ulil amri di kalangan kalian lah ulil amri di kalangan kaum muslimin. Asal dia muslim itu ulil amri kalian. Walaupun dia jahat, walaupun dia fasik, tapi kefasikannya, kejahatannya, kezalimannya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Sama dengan umpamanya orang muslim rakyat biasa, tapi dia nyolong. Apakah dia kafir dengan nyolongnya? Enggak. Nah, orang muslim tapi dia mabok, apakah dia kafir dengan maboknya? Enggak. Orang umpamanya muslim tapi berzina, apakah dia kafir dengan perzinahannya? Enggak. Dia tetap muslim. Tapi muslim ya fasik, muslim yang ahli maksiat, muslim yang berdosa besar, tapi dosa besar yang tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Bagaimana dengan hadis yang menyatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yasribul khamr hina yasrabu wa huwa mu'min. Tidak akan berzina seorang pezina kalau ketika zinahnya dia mukmin. Tidak akan mencuri seorang pencuri kalau ketika mencurinya dia itu mukmin. Dan tidak akan mabuk seorang pemabuk kalau ketika mabuknya dia itu mukmin. Apakah hadis ini berarti orang yang berzina, orang yang mabuk, orang yang mencuri itu adalah kafir keluar dari Islam? Bukan. Makna mukmin di sana adalah al-imanul mutlak. Maknanya imannya sempurna, imannya kuat. Kalau ketika berzina itu imannya kuat, dia tidak mungkin berzina. Iman ada, tapi apa? Lemah, kecil. Lebih gede apa? Hawa nafsunya. Kalah imannya oleh hawa nafsunya. Terjerumus dia kepada perzinaan, terjerumus dia ke dalam mabuk-mabukan, terjerumus dia ke dalam pencurian. Apakah zinanya, nyurinya, mabuknya mengeluarkan dia dari keislaman? Tidak, dia tetap muslim. Tapi muslim yang ahli maksiat. Begitu juga ulil amri yang jahat, yang zalim kepada rakyatnya, yang korupsi, yang ini, yang itu, maka semua kejahatannya tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Dia tetap ulil amri yang muslim dan memiliki hak untuk ditaati di dalam hal baiknya atau benarnya, dan memiliki hak untuk didoakan kebaikan bagi dirinya. Maka hendaklah para khatib mendoakan kebaikan bagi para pemimpinnya, bagi para ulil amri, karena kebaikan ulil amri memberikan maslahat yang banyak kepada rakyat yang banyak. Dengan umpamanya tahu ulil amri ini umpamanya jahat, tahu ulil amri ini suka korupsi, tahu ulil amri ini umpamanya fasik, kita doakan, ya Allah, bukakan hati para pemimpin kami, solehkan mereka, adilkan mereka, dan seterusnya. Dan kalau ini dikabul, diaminkan oleh kaum muslimin, akhirnya apa? Allah memberi hidayah kepada ulil amri. Yang tadinya jahat jadi baik, yang tadinya zalim menjadi adil, yang tadinya egois menjadi peduli kepada rakyatnya, yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya bid'ah menjadi sunnah. Coba, maslahat enggak bagi kebanyakan manusia? Tentu saja maslahatnya jauh lebih besar. Sehingga sebagian ulama menyatakan, seandainya aku mengetahui bahwa ada satu doaku yang akan dikabulkan oleh Allah, maka pasti aku akan mendoakan kesolehan bagi para ulil amri. Solehnya ulil amri itu berdampak positif dan sangat baik kepada siapa? Kepada rakyat banyak. Makanya berkata Imam An-Nawawi, ad-du'a li'aimatil muslimin wa wulati umurihim bis-salah wal i'anah 'alal haqq wa nahwi dzalik mustahabbun bil ittifaq. Mendoakan kebaikan bagi imam-imam kaum muslimin, bagi para ulil amri, agar mereka soleh, agar mereka dibantu di atas kebenaran. Dan isi doa yang sejenisnya itu sangat dianjurkan secara ittifak di kalangan para ulama. Faedah yang berikutnya, wa kana yanha 'anil ibtida'i fid din wa muhdatsatil umur. Faqad akmala Allahu ad-dina wa atamma ni'matahu 'ala ibadihi al-muslimin wa yadhkuru anna ayya bid'atin fahiya dhalalatun wa anna kulla dhalalatin sababun fi dukhulin nar dhalika anna ad-dhal alladhi yara annahu muhtadin as'abu amran min al-'asil ladhi ya'lamu annahu ya'sillaha ta'ala. فالأول يبعد رجوعه عن ضلالته وبدعته وأما الثاني فهناك أمل كبير أن يرجع إلى الله تعالى بالتوبة أما هو عليه من المعاصي. Hadis ini pun berisi larangan berbuat kebid'ahan di dalam agama dan mengadakan perkara-perkara baru dalam agama. Karena Allah telah menyempurnakan agama ini, telah menyempurnakan juga nikmatnya atas hamba-hambanya yang muslim. Hadis ini pun menerangkan bahwa seluruh bid'ah adalah sesat, dan semua kesesatan menjadi penyebab masuknya orang itu ke dalam neraka. Kenapa? Karena orang yang sesat dengan kesesatan berupa kebid'ahan, ya, dia menganggap dirinya di atas petunjuk. Dia merasa benar dengan kebid'ahannya. Dan itu lebih sulit dibanding menasihati ahli maksiat yang dia tahu bahwa dia itu berdosa besar kepada Allah SWT. Coba pencuri, kita nasihati, jangan mencuri gitu jelek, merugikan orang, dosa kepada Allah. Apa sih pencuri membantah? Enggak, yang saya lakukan ibadah loh, dalam rangka menafkahi anak istri saya. Apa begitu? Enggak, semua ngaku. Iya, maaf, saya menyesal, enggak akan sekali-kali lagi gitu. Mungkin dia nanti akan tobat, dan dia tidak menginginkan anak turunannya seperti dia. Tanya penjudi, tanya pemabuk, tanya pezina, tanya semua orang yang melakukan kemaksiatan. Dia akan mengaku itu dosa. Dia ingin berhenti, dan suatu saat mungkin akan berhenti bertobat dari dosanya. Dan dia tidak menginginkan anak-anaknya, turunannya, adiknya, kakaknya, keluarganya menjadi seperti dia. Coba nasihati orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Kita katakan gak boleh loh itu bid'ah. Oh, ngamuk dia. Enak aja. Masa ibadah seagung ini dianggap salah dan sesat? Saya sholat, kamu melarang sholat. Nah gitu ya. Dulu begitu. Kamu melarang sekami dari sholat. Itu dikatakan kepada para ulama ahlu sunnah. Apa jawaban ulama ahlu sunnah? Ma nahaitukum anis sholat, wa innama nahaitukum anil bid'ah fis sholat. Aku tidak melarang kalian dari sholat. Yang aku larang adalah aku melarang kalian dari berbuat bid'ah di dalam sholat. Sholatnya bagus, benar, ayo laksanakan. Tapi jangan melakukan kebid'ahan dalam sholat. Tapi mereka kan emosional ya, disangkanya, oh ini melarang sholat. Kita katakan, jangan bersolawat seperti itu. Oh, melarang sholawat. Anti sholawatan. Padahal sholawat disyariatkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wasallim. Itu disyariatkan. Kita jawab, kita tidak melarang siapapun dari sholawat, karena itu disyariatkan. Tapi kita hanya melarang berbuat bid'ah di dalam bersholawat. Jangan minta-minta ke kuburan. Itu syirik loh. Apa mereka bilang? Oh, melarang ziarah kubur. Kita katakan ziarah kubur disyariatkan. Nabi SAW menyatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang silakan ziarah, karena ziarah itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Ya, disyariatkan. Yang kita larang wanti-wanti, jangan melakukan kesalahan selama ziarah kubur. Jangan minta-minta ke penghuni kubur. Jangan berdoa dengan menghadap ke kuburan. Imam Syafi'i itu keras banget tuh. Melarang keras berdoa di kuburan dengan menghadap kuburan. Boleh berdoa di kuburan, tapi menghadap mana? Menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke kuburan. Karena berdoanya memintanya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada penghuni kubur. Isi doanya untuk penghuni kubur. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan nikmat kubur, memintakan diselamatkan dari azab kubur. Isinya untuk penghuni kubur. Mintanya kepada Allah, mengharaplah ke kiblat, bukan ke kuburannya. Jadi banyak orang salah paham. Disangkanya melarang amalan yang disyariatkan, padahal melarang kesalahan-kesalahan dalam melakukan amalan yang disyariatkan. Walhasil orang yang bermaksiat masih diharapkan dia tobat dari kemaksiatannya, karena dia sadar itu salah. Dia sadar itu dosa. Dia ingin berhenti. Dan suatu saat dia bertekad untuk berhenti. Adapun pelaku kebidahan, dia merasa dirinya benar di atas Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman dia. Makanya ketika dinasihati bukannya rujuk kepada kebenaran, tetapi malah marah-marah kepada orang yang mengingatkannya. Oleh karena itu, ahlul ma'asi turja taubatuhum, wa ahlul bidah lam turja taubatuhum. Ahli maksiat masih bisa diharapkan tobat mereka, adapun ahli bidah tidak bisa diharapkan tobatnya dari kebidahannya selama mereka mengaku benar terhadap kebidahan. Ikhwan ansanillah wa iyakum, poin-poin faedah hadis ini masih banyak, tapi waktu yang kita miliki sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Cukup sampai di sini saja dulu. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Alhamdulillah. Ya, sebelum pertanyaan, bewara dulu ikhwan dan akhwat yang berminat mengumrah di bulan Ramadan bersama saya, yuk silakan menghubungi saya baik langsung ataupun lewat telepon. Kedua, untuk akhir Ramadan, Ramadan kan sebentar lagi tuh, 2 bulan lagi kira-kira, insyaallah kita akan mengadakan iktikaf di Masjid Umar bin Khattab di 10 hari terakhir, dengan diisi salah satunya oleh pembahasan tentang syarah doa-doa sholat. Siapa yang berminat nanti silakan daftar ketika sudah diumumkan, karena jumlah peserta terbatas. Kita masih di masjid yang lama berukuran 9x9 meter dengan kapasitas yang terbatas. Jadi nanti dibatasi juga pesertanya, baik ikhwan ataupun akhwat. Dan kita sekarang sedang relokasi masjid, diperbesar 15x12 dan 2 tingkat, dan masih membutuhkan uluran tangan dari jamaah sekalian. Siapa yang berminat untuk investasi akhirat ini, dipersilakan hubungi saya atau yayasan atau radio project. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan jamaah sholat Jumat ketika imam duduk sebelum khutbah yang kedua? Duduk di antara dua khutbah ya. Tidak ada amalan tertentu yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diam. Sebagian ulama ada yang menganjurkan berdoa saat itu. Dan ini bertitik tolak pada hadis yang menyatakan di hari Jumat ada satu saat. Tidaklah seorang muslim berdoa di saat itu kecuali akan dikabulkan. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa saat tersebut adalah ketika imam duduk di antara dua khutbah. Itu salah satu pendapat ya. Sebagian ulama yang berpendapat begitu menganjurkan untuk banyak-banyak berdoa ketika imam duduk antara dua khutbah. Wallahu a'lam. Seling ke abad dulu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika suami berniat poligami tapi mendolimi istri-istri yang lainnya? Istri-istri berarti banyak atau? Dengan cara berbohong demi kebaikan istri yang lainnya agar tidak tersakiti. Banyak kasus ini yang dikonsultasikan atau dicurhatkan ke saya. Kalau yang curhatnya itu ikhwannya, suaminya, saya bilang begini. Yang poligaminya antum, yang liarnya saya. Iya, boleh gak suami berbohong kepada istri? Bisa boleh, bisa gak boleh. Tergantung apa, bayaran? Bukan. Tergantung bagaimana cara atau dalam aspek apa dia berbohong. Kalau berbohongnya untuk menyenangkan istri, seperti umpamanya masakannya gak enak, lalu kita bilang, ini masakan luar biasa. Saya sudah lama nyari masakan kayak begini nih, baru sekarang dapat. Dasar istri kebanggaan saya. Dia bohong. Boleh. Agar si istrinya senang. Nanti setiap masak gak enak. Cari cara lain. Ketika masak umpamanya kita sambil bergurau, masakan kemarin tuh enaknya luar biasa. Tapi kalau garamnya ditambah sedikit pasti lebih luar biasa. Kalau umpamanya kekurangan garam. Dengan cara yang lain, memuji tetap walaupun dengan cara berbohong dibolehkan untuk menyenangkan istri. Istri umpamanya berdandan di hadapan kita di cermin, setelah berdandan dia berpaling kepada kita lalu tersenyum manis. Pak, gimana penampilan saya? Waduh, ini ada bidadari dari mana ini? Memuji ini. Padahal jelek. Bohong enggak? Bohong. Itu boleh. Ada kebohongan yang dibolehkan. Ada tiga. Pertama, berbohongnya seorang suami kepada istri seperti tadi. Yang kedua, berbohong dalam rangka mendamaikan dua orang yang tadinya bermusuhan. Dan yang terakhir, berbohong dalam hal perang, menipu musuh. Adapun berbohongnya suami kepada istri bukan dalam rangka itu. Umpamanya, suami pulang kerja, tidak langsung pulang. Dia umpamanya mejeng dulu. Nazar ke semua akad yang lewat. Setelah itu pulangnya jam 9, jam 10 malam. Biasanya jam 6 maghrib sudah di rumah, jam 9 sudah. Dari mana? Lembur. Tadi disuruh bos, ada pekerjaan mendadak, nih selesaikan. Bonusnya gede loh. Maka bohong itu dosa. Karena bukan dalam rangka menyenangkan istri, tapi membohongi istri. Oleh karena itu, jenis bohong yang dibolehkan, yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri, tidak mutlak seluruh jenis kebohongan. Bukankah bohong demi kebaikan itu boleh? Demi kebaikan siapa dulu? Pencuri juga penyolong nyopet. Kamu nyurinya? Enggak. Dia berbohong apa? Demi apa? Demi kebaikan. Kebaikan siapa? Kebaikan dirinya. Koruptor, kamu korupsi ya? Enggak loh. Ini warisan umpamanya. Dia berbohong. Demi apa? Demi kebaikan dirinya. Semua orang yang berbohong demi kebaikan. Tapi kebaikan siapa? Kebaikan dirinya. Oleh karena itu yang dimaksud berbohong demi kebaikan itu dibatasi tiga tadi. Pertama, berbohongnya seseorang dalam mendamaikan dua orang yang tadinya bermusuhan. Si A dan si B bermusuhan, saling hujat, saling menghina. Kita ingin mendamaikan. Kita bilang kepada si A, saya tadi ketemu si B. Dia bilang menyesal ya, gak bagus hubungan dengan kamu ini. Padahal kamu orangnya baik gitu, inginnya damai, gimana caranya? Padahal si B gak ngomong gitu, itu berbohong. Si A akhirnya jadi kegeeran, masa? Iya, kalau gitu salam ya dari saya juga ingin damai lagi. Akhirnya damai. Itu baik, tidak ada yang dirugikan sedikit pun. Demikian juga berbohong dalam hal perang, menipu musuh. Umpamanya menyebar isu bahwa kekuatan kita ini cuma 10.000 orang, padahal 1.000.000. Akhirnya musuh kan, enteng 10.000, kita siapkan 20.000 aja, gitu kan? Berangkat 20.000, kita 1.000.000. Menang kita. Nah, termasuk kebohongan demi kebaikan tadi, seorang suami kepada istri. Kalau suami jujur, gimana ini masakan enak? Keasinan. Ngamuk dia. Bisa-bisa sayurnya dibuang nanti. Udah, kamu ke Padang aja sana. Tiap hari saya gak mau masak. Ke restoran aja. Bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Maka demi kebaikan kita berbohong. Memuji istri atas masakannya yang gak enak. Adapun untuk memperbaiki masakannya yang gak enak menjadi enak, cari cara lain. Agar bisa berubah tanpa harus menyakiti perasaannya. Nanti istrinya itu sadar sendiri, oh sebulan yang lalu itu sebenarnya masakan saya gak enak. Tapi dasar suami saya itu orangnya tuh betul-betul apa ya, sangat menghargai perasaan saya gitu, gak mau menyakiti. Itu dasar pahlawan saya. Istrinya akan menyadari, suaminya orang yang bijak, insya Allah. Allah. Kena gak jawabannya poligami tadi? Tapi mendolimi istri-istri yang lain dengan cara berbohong demi kebaikan istri yang lain. Nah tadi coba aja berbohongnya dalam hal apa dulu ya. Kalau berbohongnya memuji istrinya untuk kesalahan yang sebenarnya tidak layak dipuji, maka itu boleh. Tapi berbohong untuk menutupi kesalahan suami, maka itu tidak boleh. Tetap berdosa. Allah. Silakan, ada pertanyaan dari studio Radio Roja. Silakan, silakan. Pernikahan ini judul, apakah sodako apa atasnya? Halo Muzain, putus-putus, diulangi. Halo. Iya, silakan, ulangi. Iya, ayo, masuk, masuk, Muzain, masuk. Halo Muzain. Halo Muzain. Iya, silakan. Halo, silakan, udah masuk nih. Zain, dengernya jangan di earphone-nya, ya, tapi di radio coba. Silakan. Halo. Iya, halo juga. Halo. Halo ya. Juga, ya silakan. Ini ada teh anu di cumbur. Iya. Apakah sedekah atas nama orang yang sudah meninggal cukup dinyatakan saja? Atau harus dikasih tahu pada yang menerima sedekah? Iya. Teh ani di Cibiru, barokallahu fiq. Kalau yang sedekah itu anaknya untuk orang tua yang sudah meninggal, maka boleh. Insyaallah anaknya dapat pahala dan orang tua yang sudah meninggalnya juga insyaallah dapat pahala. Berdasarkan banyak dalil tentang hal ini dan dalil-dalil yang sahih. Hadis-hadis yang sahih tentang hal ini tidak bertolak belakang dengan ayat yang menyatakan wa allaisal insan illa ma sa'a. Wa seseorang tidak akan memperoleh pahala kecuali dari hasil usahanya. Ayat ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang banyak tentang bolehnya anak bersedekah atas nama orang tua. Karena salah satu alasannya adalah anak hasil dari jerih payah orang tua, baik mengandungnya, melahirkannya, mendidiknya dan membesarkannya, sehingga ketika anak membalas budi kebaikan orang tua dalam bentuk bersedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal, maka itu sangat masuk akal dan tidak bertolak belakang dengan cara berpikir atau logika manapun. Jadi silakan. Apakah harus cukup niat atau harus diungkapkan? Cukup niat. Tapi kalau mau diungkapkan kepada orang yang dititipi ini sedekah atas nama orang tua saya, maka dibolehkan pula. Tapi kalau toh tidak diungkapkan, maka Allah mengetahui niat setiap hamba yang beramal. Wallahu a'lam. Sering di sebuah masjid sebelum azan Jumat dikumandangkan, suka ada mukaddimah mengenai pengumuman ini dan itu. Bagaimana hukumnya mukaddimah seperti ini? Karena biasanya dibuka dengan innalhamdalillah seperti awal khutbah. Iya, sebaiknya pengumuman itu tidak ditambahkan dalam ritual Jumat, baik awalnya ataupun akhirnya. Ada cara lain, dengan cara umpamanya dibuat pengumuman di papan pengumuman, atau umpamanya boleh setelah selesai Jumatan, sehingga ritual Jumatan itu sudah usai gitu, kemudian kita baru memberikan pengumuman di luar ritual Jumatan. Adapun secara rutin memberikan pengumuman di awal Jumatan, maka dikhawatirkan nanti akan dianggap bagian dari Jumatan itu sendiri. Wallahu'alam. Bagaimana hukum dari orang tua yang mengakikahkan anaknya ketika anak sudah dewasa? Ulama ikhtilaf, sebagian membolehkan, sebagian melarang. Dan ikhtilaf ini bertumpu pada ikhtilaf tentang sahih tidaknya hadis yang menyatakan bahwa Nabi selesai mengakekahkan dirinya setelah beliau menjadi Nabi. Sebagian ulama menyatakan itu sahih, sebagian lain tidak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan masih banyak, cukup sampai di sini karena sebentar lagi memasuki waktu maghrib. Insyaallah kita berjumpa esok, esok Ahad jam 8 mulai ya, jangan telat. Jam 8 saya insyaallah sudah ada dan kita akan berakhir 9:30 atau jam 10. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.